Saudaraku, kali ini kita persembahkan untuk Anda artis yang satu ini mencoba hadirkan yang terbaik ya. Untuk KM Arta Mina Santosa, sing cakep, sakep, sing ayu-ayu, sekaligus juga untuk Buah Gini, matur subhanuun, Pak Rustamaji juga matur subhanuun, terima kasih. Kali ini kita hadirkan artis yang satu ini, yang tadi datangnya mbah dari mana gitu orangnya ya, kok agak telat sedikit, tumben-tumbenan, biasanya ini sergepir ukur-ukuran loh ya. Kali ini kita panggilkan ada Max Pro, juga ada Sandis Audio. Ada artis yang satu ini, tepuk tangan dulu yang meriah buat Elsa Safira New Bintang Yenila. Tepuk tangan untuk KM Arta Mina Santosa. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. terima kasih banyak. Luar biasa.